amr di sini menurut jumhur ulama adalah amrul istihbab. Maka berdoa dengan menyebut nama Allah hukumnya mustahab dianjurkan. Dan tidaknya nama yang disebut sesuai dengan isi doa yang diminta. Jika menyebut meminta rezeki, maka sebutlah ya Razzaq. Jika mohon ampunan, maka menyebut Tawwab atau Ghafar dan semisalnya dan seterusnya. Dan nama-nama Allah itu Allah sebut dengan Al-Husna, nama-nama yang terindah. Ini menunjukkan bahasanya nama tersebut mengandung sifat. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim di materi Juz Salikin. Karena jika nama itu cuma sekedar nama, tidak menjadi sifat, maka itu bukanlah nama yang indah. Nah, nama itu adalah nama yang indah ketika nama itu menjadi sifat. Namanya Al-Alim, Zat yang mengetahu, dan memang ya, Allah memiliki sifat Maha Tahu, mengetahui segala sesuatu. Kemudian demikian juga contohnya adalah perkataan firman Allah menceritakan Ibrahim Khalilur Rahman. Ibrahim mendakwai ayahnya dengan mengatakan, ya abati, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, wala yurni anka syai'a, dan tidak bisa menolongmu, dan tidak bisa membelamu dari gangguan dan mudharat sedikit pun. Demikian juga di ayat yang lain di surat Fatir, Allah katakan in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Seandainya kalian berdoa kepada mereka, berdoa kepada mereka pada berhala-berhala tersebut, pada sembahan selain Allah, mereka tidaklah mendengar doa kalian. Demikian juga Allah berfirman, "Fattakhadha qaumu Musa min ba'dihi," dan kaum Musa ittakhadha mengambil min ba'dihi setelah kepergian Musa ke Bukit Tur Sina untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengambil min huliyihim dari perhiasan-perhiasan yang mereka kumpulkan, mereka buat ijlan, yaitu dibuat oleh Musa As-Samiri, dibuat patung ijl anak sapi, jasad dan lawkuar, yaitu satu jasad yang punya suara sapi. Maka anak patung anak sapi buatan Samiri ini cuma punya keistimewaan bisa punya suara sapi. Ya, cuma bisa begitu saja. Namun mereka takjub dengan sebuah keanehan atau satu keanehan semacam ini, lalu mereka menganggap ini adalah ilah. Maka jadi orang jangan gumunan. Orang Bani Israel ini kok lihat ada patung sapi bisa punya suara, wah ini ilah, layak untuk disembah. Maka Allah katakan alam yara annahu laikalimuhum, tidakkah mereka lihat patung anak sapi itu tidak bisa ngajak bicara kepada mereka, tidak bisa ngajak bicara, ya cuma bisa moh, ya cuma gitu saja, kayak gitu kok terlalu gumun, terlalu takjub dan terlalu terheran-heran. Walayahdihim sabila, dan tidak bisa memberikan petunjuk kepada mereka. Tidak bisa ditanyai, dimintai petunjuk. Dan cuma sekedar keanehan sedikit saja sudah demikian menakjubkan dan demikian mengagumkan. Dan demikianlah keadaan Bani Israel, padahal pemimpin mereka adalah manusia, termasuk manusia yang terbaik sepanjang zaman. Maka berkaitan dengan Musa serta kaumnya itu Bani Israel, terdapat pelajaran, satu pelajaran yang berharga tentang anggapan sebagian orang. Sebagian orang beranggapan yang penting kita jadi penguasa, nanti semuanya kita ubah, nanti rakyat nanti akan beres dan baik. Ini adalah anggapan yang tidak benar. Buktinya adalah sejarah Bani Israel dengan pemimpinnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Bani Israel ini pemimpinnya, penguasanya Nabi Musa, Nabi yang Rasul, bahkan Ulul Azmi. Maka manusia yang termasuk manusia yang terbaik sepanjang zaman. Akan tetapi karena rakyatnya itu memang tidak karuan, kecuali yang sedikit saja yang benar-benar beriman, maka ya meskipun sudah dipimpin manusia yang terbaik seperti Musa, ya tidak banyak mengalami begitu banyak perubahan yang berarti. Padahal pemimpinnya adalah dia, adalah dia, Musa adalah Musa. Kurang apa? Kalau dalam masalah mimpin dan dalam masalah kesalehan dan dalam masalah baik. Akan tetapi jika kita baca kisah Bani Israel, ya, maka ini menunjukkan bahasanya mereka demikian bangsa yang demikian buruknya. Oleh karena itu, maka ini menunjukkan bahasanya anggapan dan persepsi sebagian orang. Ketika kita mau merubah masyarakat, maka hendaknya orang yang soleh itu kita usahakan supaya masuk duduk di pemerintahan, jadi presiden, jadi penguasa, nanti yang bawah akan baik. Ini satu hal yang tidak benar. Satu hal yang dikatakan oleh orang yang tidak merenungkan kisah Bani Israel yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Baru saja didakwai oleh Musa tentang tauhid dan ditinggal pergi. Itu pun gak lama, cuma 40 hari. Gak lama, cuma 40 hari. Sudah, dan berubah, Musa pulang berubahnya adalah berubah total 180 derajat. Demikian keadaan, ya, keadaan rakyatnya Musa ini. Maka Allah katakan, Allah mencela, kenapa patung anak sapi disembah, orang tidak bisa, tidak punya sifat sempurna, tidak bisa diajak ngomong, tidak bisa ditanyai dan memberi petunjuk. Kemudian berkaitan dengan ayat sebelumnya, Maryam, tentang dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya, maka di sini Allah sebut sesembahan itu dengan ma. Ya abati lima ta'budu ma laisma. Dan ma dalam bahasa Arab itu digunakan untuk ghairu aqil, ya, makhluk yang tidak berakal atau makhluk yang tidak berilmu. Maka ma di sini artinya berhala. Karena patung berhala itu ghairu aqil. Namun terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu dengan istilah yang menunjukkan kalau mereka adalah makhluk yang berakal dan berpikir, berilmu. Semacam di ayat bawahnya, in tada'uhum, hum itu jamak mudzakar salim, dan syarat jamak mudzakar salim itu akid. Jika kalian berdoa kepada mereka, laisma'u doa. Ini di sini menggunakan waw laisma'u yang kembali kepada jamak mudzakkar salim. Ini menunjukkan ini biasanya berhala-berhala mereka adalah makhluk yang berakal. Boleh jadi nabi, Jadi malaikat atau wali orang saleh yang sudah mati, maka di sini digunakan hum. Kemudian di antara cara berikutnya adalah ta'jizuhu li alihatin musyrikin. Allah menjelaskan bahasanya sesembahan orang-orang musyrik ini adalah sesembahan yang lemah, tidak bisa apa-apa. Semacam firman Allah Subhanahu wa taala, ayyusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa mencipta sesuatu pun, wa hum yukhlaqun, bahkan mereka dicipta. Lihat, di depannya ma, belakangnya hum. Apakah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ma dengan sesuatu, tapi dipilih ma, yaitu patung, berhala. Yang patung dan berhala ini layak luku syai'an, tidaklah bisa mencipta sesuatu pun. Wahum yukhlaqun, bahkan mereka, patung berhala tersebut, menggunakan hum, tidak menggunakan ma. Wahum yukhlaqun, padahal mereka itu malah dicipta. Hal ini kenapa ma kemudian belakangnya hum? Ini menunjukkan bahasanya patung berhala mereka itu cuma sekedar simbol. Yang mereka sembah adalah orang saleh. Yang mereka sembah adalah orang saleh yang sudah mati. Namun mereka simbolkan orang saleh yang sudah mati tersebut dengan patung yang tidak punya kuasa apapun. Demikian juga orang saleh itu adalah makhluk yang Allah ciptakan, yang tidak punya kuasa apapun. Maka depannya menggunakan ma, belakang menggunakan hum. Karena yang disembah oleh orang-orang musyrik, mereka secara sekilas nampak menyembah patung. Namun patung ini disembah karena patung, bukan. Patung ini adalah simbolisasi dari orang saleh yang meninggal, yang sudah mati, atau orang yang dianggap sebagai orang saleh yang meninggal dan mati dan dipuja-puja. Walaistati'una lahum nasra wal anfusahum yansurun, dan mereka yaitu berhala-berhala orang-orang musyrik itu tidaklah mampu menolong orang-orang yang menyembahnya, bahkan tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Maka lemah. Kenapa makhluk yang semacam ini dipuja-puja? Demikian juga firman Allah, qul ad'u alladziina za'antum min dunihi la yamlikuuna kashfad dhurri 'ankum wala tahwila. Qul, katakanlah, maka serulah, maka berdoalah, alladziina za'antum, kepada berhala-berhala dengan menggunakan alladziina, yang kalian mengira bahasanya za'antum, yang kalian kira mereka adalah sesembahan min duni selain Allah. Fala yamlikuna kashwaduri ankum wala tahwila, maka mereka berhala-berhala tersebut menggunakan mudzakkar salim yamlikuna, maka mereka tidaklah memiliki kemampuan untuk menghilangkan bahaya dari kalian orang-orang yang menyembahnya, tidak pula mengubah bahaya tersebut dari kalian kepada orang lain. Maka di sini berhala disebut dengan jamak mudzakkar salim, alladzina yamlikuna, karena yang mereka sembah itu adalah orang-orang saleh. Ini aslinya adalah manusia yang hidup, yang dulunya adalah manusia yang hidup, dan setelah itu mati, kemudian mereka puja-puja. Dan mereka buat patungnya, dan ini sebagai simbol dari orang saleh yang sudah mati. Dan patung ini dipuja-puja, dan patung ini dipuja sekedar simbol untuk memuja orang saleh. Demikian juga Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ard. dan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ma, yaitu patung dan berhala yang tidaklah memiliki rezeki untuk mereka, baik rezeki dari langit ataupun rezeki dari bumi, syai'an sedikit pun. Wala yastati'un, tidak pula mereka mampu untuk memberi rezeki. Maka di depan pakai ma, belakangnya pakai jamak muzakkar salim. Wala yastati'un, tidak pula berhala-berhala tersebut mampu. Maka ma itu menunjukkan patung, sedangkan jamak muzakkar salim itu menunjukkan hakikat patung ini sebenarnya. Bahasanya mereka menyembah patung bukan patung, tapi patung ini adalah simbol orang yang dulu hidup. Itu rahasia kenapa berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik kadang menggunakan ma, kadang menggunakan man, kadang menggunakan alladzina, tergantung dilihat dari mana yang dilihat. Kalau menggunakan ma, maka yang dilihat itu adalah patungnya. Dan kalau yang dipakai adalah man atau alladzina atau hum, maka itu mengisyaratkan asalnya, mengisyaratkan asal patung ini. Bahasanya patung yang disembah bukan karena patung. Selama orang itu masih punya akal sehat, gak mungkin patung dipahat sendiri kemudian dipuja-puja sendiri. Itu akalnya di mana? Gak mungkin. Selama orang itu masih belum gila, gak mungkin. Maka gimana mereka memahat patung kemudian menyembah patung? Karena patung ini sekedar simbol. Sudah simbol. Sebagaimana kita jumpai misalnya orang Hindu, mereka ini simbol dewa Siwa, simbol ini. Mereka pahat sendiri patung tersebut kemudian mereka puja-puja. Apakah mungkin ini mereka muja ini karena patung itu, karena patung? Tidak. Karena mereka punya keyakinan ya, ini adalah simbol dewa Wisnu, Siwa, Brahmana. Nah, maka mereka bikin patung untuk simbol kekuatan-kekuatan tersebut, kemudian mereka puja-puja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, duriba masalun, dibuat untuk kalian sebuah permisalan. Ya, permisalan dalam bahasa Arab itu punya beberapa makna. Bisa maknanya permisalan adalah permisalan ya, semacam orang munafik dimisalkan bagikan orang yang menyalakan api dan seterusnya, atau orang yang kehujanan, maka itulah gambaran orang munafik. Namun masal dalam ayat ini bukan permisalan dalam bahasa Indonesia. Namun yang dimaksud masalon di sini adalah ya, kejadian yang aneh dan kisah yang menggelikan. Fastami'ulah, dengarkanlah cerita yang akan Allah sampaikan. Cerita yang aneh tapi nyata. Innalladzina tad'una min dunihi, sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, lam yakhluqu dzubaban, tidak bisa menciptakan lalat. Dzubab diambil dari kata-kata zabba yang artinya diusir, karena lalat itu suka diusir, namun mesti balik, usir balik. Walau istama'ulah, meskipun semua berhala tersebut kumpul untuk menciptakan lalat. Wa in yaslubuhumud dzubabu syai'an, jika ada seekor lalat kok mengambil dari hum berhala-berhala sesuatu yang ada pada berhala-berhala tersebut, laisangkiduhu, maka berhala tersebut tidak bisa menyelamatkan menyelamatkan sesuatu yang diambil oleh lalat. Dha'fat talib wal matlub, maka sungguh lemah at-talib yaitu al-abid, wal matlub yaitu al-ma'bud. Maka sungguh lemah yang menyembah dan sungguh lemah yang disembah. Artinya sungguh bodoh yang menyembah dan sungguh lemah yang disembah. Maka Allah katakan, dengarkanlah perkara yang aneh berkaitan dengan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang-orang musyrik mereka menyembah berhala. Nah, berhala ini ya, oleh orang-orang musyrik jahiliyah biasa dikasih minyak wangi. Kepalanya dikasih madu, badannya dilumuri minyak wangi. Dan ada satu ruangan khusus letak berhala. Pintunya digembok. Memang ada lubang anginnya. Dan Allah ceritakan, maka ada lalat yang masuk lewat lubang angin. Masuk lewat lubang angin, kemudian ngambil madu yang ada di kepala berhala itu. Namun berhala ini meskipun tidak bisa melawan dan menyelamatkan dirinya dari lalat yang usil terhadap dirinya. Ada lalat yang masuk lewat lubang angin, makhluk kecil, kemudian tertarik dengan madu atau kemudian tertarik dengan minyak wangi yang ada, kemudian dia nempel ke situ dan ngambil sedikit, kemudian karena ketempel di kakinya, maka madu atau minyak wangi yang ada pada berhala ini kemudian nempel di kaki lalat, kemudian lalat terbang. Maka mereka, berhala ini tidak bisa menyelamatkan. Allah katakan, wa in yatlubumud dubab syai'a, jika ada lalat, berhala ini tidak bisa menciptakan lalat, meskipun kumpul semua juga tidak bisa menciptakan lalat, bahkan diusili lalat juga tidak bisa apa-apa. Ada lalat yang masuk kemudian nempel, ngambil sedikit madu atau minyak wangi yang ada pada berhala ini, maka Allah katakan la yastanqidhuhu, dia tidak bisa menyelamatkan. Oh, itu jangan diambil. Hei lalat, jangan diambil, kamu tidak boleh ngambil. Meskipun demikian tetap dipuja-puja. Maka Allah katakan, dha'fat talib, yang nyembah goblok, wal matlub, dan yang disembah itu enggak bisa berdaya dan enggak bisa apa-apa. Maka ini satu hal yang aneh. Ada makhluk yang demikian lemah tidak bisa menyelamatkan dirinya dari gangguan lalat sekalipun, kok dipuja-puja? Kok disembah-sembah? Satu hal yang aneh. Maka Allah katakan duribah masalah akan dibuat kepada kalian, akan disampaikan kepada kalian sebuah cerita yang aneh, sebuah perkara yang sangat-sangat mengherankan. Masalah di situ maknanya adalah cerita yang aneh dan perkara yang mengherankan. Kemudian yang ketujuh, cara Al-Quran untuk mendakwakan tauhid uluhiyah adalah Allah bodoh-bodohkan orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Qal afata'buduna min dunillah?" Apakah kalian menyembah selain Allah? La yang fa'ukum syai'a wa la yadurukum. Yang tidak bisa memberikan manfaat pada kalian sedikit pun, tidak pula bisa memberi bahaya. Ufin lakum. Nah, ini pembodohannya. Uf untuk kalian. Ungkapan, Maknanya kalau aslinya atau bejar, ufin itu maknanya atau bejar. Busan kalian, buseni kamu. Makna uf itu atau bejar, aku busan. Ufin lakum, semua kalian itu satu makhluk yang membosankan. Walima ta'buduna min dunillah, demikian pula apa yang kalian sembah selain Allah, afala ta'qilun, apakah kalian tidak mikir? Seandainya mereka mikir, maka mereka akan meninggalkan kesyirikan. Maka semua orang musyrik, semua orang kafir tidak mikir, tidak berakal. Mereka baru berakal telah masuk neraka. Wa qalu law kunna nasma' aw na'qilu ma kunna fi afdhas sa'ir. Wa qalu, dan mereka mengatakan, law kunna nasma', seandainya kami dulu, kami dulu di dunia, nasma' mau mendengar dengan baik, wa na'qil dan mau menggunakan akal, ma kunna fi afdhas sa'ir, maka kita enggak nyemplung neraka kayak gini. Maka kita tidak akan masuk ke dalam neraka dan berada di neraka. Mereka setelah di neraka, mereka mengatakan, seandainya kami dulu mikir dan menggunakan akal, maka selama mereka itu di dunia, mereka enggak pernah pakai akal. Kalau katakan afala ta'qilun, apakah kalian, tidakkah kalian menggunakan akal pikiran kalian? Jika juga Allah berfirman, waman adzallu mimman yad'u min dunillah, dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, man, dan yang disembah adalah man, dan man itu lil akil, karena yang mereka sembah itu adalah makhluk yang berakal. Mereka menyembah manusia, manusia saleh atau nabi atau malaikat. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, di mana berhala yang mereka sembah, yang dia sembah tidak bisa mengabulkan permohonan mereka sampai hari kiamat nanti. Wa hum, Allah sebut berhala dengan hum, karena berhala tersebut cuma sekali lagi simbol, dan pada hakikatnya mereka sembah adalah makhluk yang berakal, yaitu manusia saleh atau manusia yang dianggap wali atau nabi atau malaikat. Wahum antu'aihim ghafilun, dan mereka adalah lalai terhadap doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang memujanya. Allah sebut mereka ghafilun dengan bentuk jamak muzakkar salim. Karena berhala-berhala tersebut hakikatnya adalah orang-orang saleh atau makhluk-makhluk yang bernyawa dan berakal yang mereka puja-puja. Kemudian yang ke-8 adalah dengan Allah jelaskan hasil akhir akibat dari orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jelaskan tempat kembali mereka bersama orang-orang yang mereka sembah. Allah ceritakan bahasanya, tatafara aminhum tilkal ma'budat, bahasanya ma'bud, orang-orang yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu berlepas diri dari para penyembahnya di ahwatil mawaqif, dalam situasi yang paling genting, yaitu pada hari kiamat. Bagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, walau yara alladziina dzalamu id yaraunal 'adzaaba, dan seandainya orang-orang yang zalim itu melihat, id yaraunal 'adzaaba, ketika mereka melihat azab, anal quwwata lillahi jami'a, pasti kekuatan hanyalah milik Allah semata, tentu mereka tidak berbuat kesyirikan. Ini jawab launya. Wa anna Allah syadidul adab, sesungguhnya Allah adalah zat yang sangat keras siksaannya. Seandainya mereka lihat, maka mereka tentu tidak akan melakukan kesyirikan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan id yarawnal azab. Id di sini bermakna idza. Karena id itu untuk keterangan waktu yang telah lewat. Padahal azab itu besok. Maka id di sini bermakna idza untuk menunjukkan ya, tahakkuk, untuk menunjukkan pasti terjadinya. Waqala alladziina ittaba'u law anna lana karatan. Dan berkatalah alladziina ittaba'u atau ittaba'u alladziina tubi'u, ketika berlepas diri orang-orang yang diikuti, minal ladziina ittaba'u, dari orang-orang yang mengikuti, wa ra'awul 'adzaaba wa taqata'at bihimul asbaab, dan mereka melihat azab Allah dan putus sudah al-asbaab, segala sebab, yaitu segala penghubung yang menghubungkan mereka antara satu dengan yang lain ketika di dunia, berupa kekerabatan dan rasa cinta. Maka pada hari kiamat kekerabatan itu putus. Allah katakan ya, pada hari itu seorang itu lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari saudaranya, lari dari anak dan dari istrinya. Putus, tidak manfaat. Saya anaknya si A, atau saya suaminya atau istrinya B, itu tidak manfaat ketika itu, tidak bisa menolong. Berbeda dengan ketika di dunia. Ketika di dunia orang itu mengatakan, oh saya ini temannya A, itu manfaat. Saya itu anaknya bulan, itu bisa manfaat. Cuma nyebut saya itu anaknya bulan, itu manfaat. Kasih, oh iya toh, wah itu bapakmu itu teman saya, oh iya, dadah, sini manfaat. Namun Allah katakan itu semua tidak manfaat. Hari kiamat wataqata'at bihumul asbab, sebab-sebab yang itu dulu manfaat di dunia sudah itu putus. Dan tidak lagi manfaat, yaitu kekerabatan, persahabatan. Ketika dunia, persahabatan, kekerabatan itu manfaat. Urusan itu lancar, gara-gara cuma nyebut seseorang. Oh, saya itu anaknya jenderal, wah. Itu polisi yang nangkap jadi gak nangkap. Maka cuma nyebut itu, sambil menunjukkan bukti, oh, sudah beres. Namun apa? Allah, pada hari kiamat kekerabatan, persahabatan, Allah katakan wataqatta asbihul asbab. Terus tidak ada manfaat. Berbeda dengan keadaan ketika di dunia. Wa qala alladziina tabau'u, berkatalah orang-orang yang mengikuti, yaitu orang-orang yang menyembah, law anna lana karatan, seandainya kami punya karat bisa kembali ke dunia, fa natabarra'a minhum, maka kami akan berlepas diri dari mereka, yaitu yang mereka sembah, kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Kadzalika yurimullahu a'malahum, demikianlah Allah nampakkan kepada mereka amal perbuatan mereka, hasarat, menjadi tumpuan penyesalan. Bukan hanya satu penyesalan, tumpuan penyesalan. Betapa sedihnya. Hasarat alaihi, tumpuan penyesalan bagi mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidaklah keluar dari neraka setelah mereka memasukinya, karena mereka orang-orang yang kafir. Maka Allah sebut orang kafir dalam ayat ini dengan orang musyrik, dalam ayat ini Allah sebut dengan zalim. Alladzina zalam, ini dimaksudkan adalah musyrik. Maka ini menunjukkan bahasanya kesyirikan adalah sebuah kezaliman, bahkan sebesar-besar kezaliman, karena kezaliman berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdasarkan apa yang disampaikan oleh penulis di awal, maka ini adalah berlepas dirinya berhala yang disembah dari penyembahnya. Maka yang dimaksud alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti, maksudnya orang-orang yang disembah. Walladzina taba'u adalah manusia-manusia yang menyembahnya. Maka pada hari kiamat, orang-orang yang disembah menjadi orang saleh atau yang lainnya, maka mereka berlepas diri dari orang-orang yang menyembah dan memujanya. Kemudian wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan pada hari kiamat mereka yaitu orang-orang yang kalian sembah itu mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan. Mereka mengatakan kami tidak ngajak-ngajak mereka. Kami tidak paksa mereka, mereka sendiri yang mau-maunya menyembah kami. Wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang bisa memberikan cerita kepadamu sebagaimana yang diberikan cerita yang disampaikan oleh khabir, zat yang Maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah katakan yakfuruna. Maka yang disembah adalah orang saleh, makhluk yang berakal. Boleh jadi orang saleh, boleh jadi nabi, boleh jadi orang yang dianggap orang saleh, pada sebenarnya orang yang bijak atau malaikat. Jika Allah mengatakan wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dan siapakah yang lebih sesat? Jawabannya tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang beribadah dan berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat sekalipun. Dan mereka berhala-berhala yang disembah tersebut lalai dari doa orang-orang yang memujanya. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daa. Dan ketika seluruh manusia dikumpulkan pada hari kiamat, mereka saling bermusuhan. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan mereka, ingat dengan wau, mereka yang disembah-sembah tersebut itu ingkar dengan peribadatan orang-orang yang beribadah kepadanya. Demikian juga Allah berfirman, wa yauma yahsuruhum jami'an. Dan pada hari Allah kumpulkan mereka semua pada hari kiamat. Summa yaqulu lil malaika. Dan Allah bertanya kepada para malaikat berkaitan dengan orang-orang yang menyembah bagian malaikat. Maka Allah bertanya kepada para malaikat dan Allah pun tahu jawaban malaikat sebelum Allah menanyai mereka. Aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka-mereka itu menyembah kalian? Maka para malaikat mengatakan subhanaka anta waliyuna. Maksudnya engkau ya Allah dari anggapan semacam itu, engkau adalah pelindung kami, adalah wali kami. Mintunihim bukan mereka, balkanu ya'buduna jinna. Bahkan sebenarnya mereka menyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Mayoritas mereka beriman kepada jin. Demikian juga Allah berfirman dan bertanya kepada Nabi Isa tentang surat Al-Maidah. Ini ada dua pendapat ahli tafsir tentang kapankah Allah bertanya kepada Nabi Isa. Ada yang mengatakan itu ini di dunia, dan ada yang mengatakan ini terjadi nanti di hari kiamat. Namun di antara yang menunjukkan kalau itu di dunia adalah Allah katakan wa id. Mungkin menunjukkan waktu lampau. Wa id qala Allahu. Dan ketika Allah berkata kepada Musa, berkata kepada Isa, ya Isa bin Maryam, wa Isa bin Maryam. Maka ini menunjukkan di antara bukti menunjukkan istimewanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain itu jika Allah berdialog dengan mereka, Allah sebut namanya. Ya Isa, ya Musa. Namun jika Allah Subhanahu wa taala manggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah katakan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Wahai rasul, sampaikan. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharimu nama ahalallah. Wahai nabi, kenapa engkau haramkan sesuatu yang tidak Allah, sesuatu yang Allah halalkan? Maka disebut dengan wahai nabi. Tapi kalau nabi-nabi yang lain, kalau kita baca Quran, Allah berfirman kepada nabi-nabi yang lain, namanya langsung disebut. Ya Musa, ya Isa. Kalau nabi kita Allah manggil, maka tidak kita jumpai ya Muhammad, ya Rasul, ya Nabi. Ini menunjukkan betapa istimewanya dan betapa mulianya Nabi kita alaihi salatu wassalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah nyebut namanya langsung. Di sini kita lihat ya Isa. Allah mengatakan pada Isa langsung sebut namanya. Ya Isa bin Maryam, ya Isa anak Maryam, a'ang takulta linnas, apakah engkau pernah berkata kepada manusia, ittakhiduni wa umiya ilahaini min dunillah, hendaklah kalian jadikan aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah. Qal, Isa mengatakan, subhanaka, maksudnya engkau ya Allah, mayakunuli, tidaklah pantas bagiku, artinya tidak boleh bagiku, an akula malai salibi haq, untuk berkata-kata, aku berkata-kata sesuatu yang bukan hak dan wewenangku. Kemudian berikutnya, di antara cara Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang musyrik yang memiliki penghubung-penghubung, perantara-perantara antara mereka dengan Allah. Allah bantah dengan katakan syafaat adalah milik Allah. Karena syafaat itu milik Allah, maka tidaklah diminta kecuali dari Allah. Dan Allah bantah dengan Allah katakan, bahwa tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Itu pun setelah Allah ridha dengan orang yang mau diberi syafaat. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, amittakhadhu min dunillahi syufa'a? Apakah mereka menjadikan selain Allah sebagai pemberi syafaat di sisi Allah? Maka syuraka, sekutu-sekutu untuk Allah, Allah sebut dengan syufa'a. Kenapa? Karena orang-orang yang menyembahnya berkeyakinan bahasanya yang disembah ini bisa memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah. Ini menunjukkan bahasanya penyembahan mereka kepada apa yang mereka sembah bukanlah murni untuk menyembah mereka. Karena mereka namai, sebagaimana Allah ceritakan, bahasanya berhala-berhala yang mereka sembah itu pemberi syafaat. Artinya pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah. Maka ada Allah. Sehingga ibadah mereka kepada berhala adalah bukan ibadah untuk berhala untuk berhala. Akan tapi supaya berhala ini memberi syafaat untuk mereka di sisi Allah. Qul katakanlah awalau kanu la yamlikuna syai'a wa la yaqilun. Apakah meskipun mereka yaitu berhala-berhala yaitu sembahan selain Allah, lihat menggunakan waw, la yamlikuna syai'a wa la yaqilun, tidak memiliki apapun di dunia ini dan tidak pula berakal. Kulilai syafa'atu jami'an, katakanlah milik Allah syafa'at seluruhnya. Kata-kata jami'an menunjukkan syafa'at itu banyak, banyak jenis syafa'at. Dan para ulama pun menjelaskan bahasanya macam-macam syafa'at itu banyak. Dan Allah katakan semua jenis syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jika itu milik Allah, maka minta syafaat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendapatkan syafaat nabimu. Dan tidak boleh orang minta syafaat kepada nabi. lahu mulku samawati wal ard, hanya milik Allah semua kerajaan langit dan bumi. Demikian juga Allah berfirman, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Maka ayat ini, dalam ayatnya Allah menetapkan adanya syafaat namun dengan izin, dan meniadakan syafaat mafhumnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan adanya syafaat tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an, dan betapa banyak malaikat di langit syafaat mereka tidaklah bermanfaat sedikit pun, ila min ba'di ayyadzanallah, kecuali setelah Allah mengizinkan. Allah mengizinkan malaikat tersebut untuk memberi syafaat liman yasha, Allah izinkan supaya syafaat tersebut diberikan kepada orang yang Allah kehendaki, wa yarda, dan orang yang Allah ridai. Dan Allah tidaklah ridha kecuali hanya kepada orang yang bertauhid, dan Allah tidak pernah ridha dengan orang-orang musyrik dan kafir. Maka tidak ada syafaat di sisi Allah untuk orang musyrik dan orang kafir. Maka Allah jelaskan dalam ayat-ayat ini bahwa syafaat adalah milik Allah semata. Oleh karena itu tidaklah bisa diminta, tidaklah boleh diminta kecuali dari Allah, dan syafaat tidaklah terwujud kecuali setelah terpenuhi syaratnya. Di sini disebutkan dua syarat. Yang pertama, izin Allah untuk orang yang mau memberi syafaat. Yang kedua, ridha Allah terhadap orang yang mau diberi syafaat. Kemudian Allah, cara yang lain Allah jelaskan bahasanya mereka-mereka yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, mereka-mereka ini tidak bisa mewujudkan manfaat bagi orang yang menyembahnya, bagi orang-orang yang menyembah mereka, tidak bisa memberikan manfaat dan faedah dari semua sisi. Wa man hadza sa'nuhu, dan makhluk yang semacam ini sifatnya tidaklah layak lil ibadah, untuk diibadahi. Bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Saba ayat yang ke-22, dan ayat ini adalah ayat yang sangat dahsyat untuk menyebut kesyirikan dari diri seseorang, sehingga surat Saba ayat 22 ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim ayatnya adalah ayat yang mencerabut kesyirikan sampai akar-akarnya. Ini adalah ayat yang menjebol, yang membedol kesyirikan sampai akar-akarnya. Jika orang merenungkan Sabat 23, maka tercabut akar kesyirikan sampai akar-akar. Tercabutlah kesyirikan sampai ke akar-akar. Karena jika orang itu menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka makhluk yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah layak untuk disembah dia, jika dia punya istirah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dia memang itu layak untuk jadi syarik, jadi sekutu untuk Allah, jika dia punya istirah, jika dia punya bersekutu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari aspek-aspek persekutuan. Dan Allah sebutkan dalam ayat ini 4 bentuk istirah, dan Allah tiadakan dari dirinya adanya satupun makhluk yang istirah, yang bersekutu dengan Allah dalam 4 hal ini. Qul, qul da'u alladziina za'antum min duunillah. katakanlah, serulah, beribadalah kepada makhluk-makhluk. Ya, Allah sebut berhala dengan alladzina, dengan makhluk-makhluk yang kalian kira, kalian sangka sebagai sekutu bagi Allah, min dunillahi selain Allah. Maka Allah katakan, la yamilikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Mereka itu tidaklah memiliki meskipun cuma seberat zarah, seberat semut yang sangat kecil, tidak punya hak milik, tidak di langit, tidak pula di bumi. Wa malahum fihima min syirkin, tidak pula berhala-berhala yang kalian puja itu bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam memiliki sesuatu di langit dan di bumi. Wa malahum minhum min dhahir, dan mereka juga bukanlah pembantu-pembantu Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah, dan tidaklah manfaat di sisi Allah, tidaklah syafa'at itu manfaat di sisi Allah kecuali bagi orang-orang yang Allah izinkan. Maka Allah katakan, jika orang itu punya sesembahan selain Allah, dia menyembah Allah dan menyembah selain Allah, maka selain Allah yang layak untuk disembah itu adalah yang punya satu dari empat kemungkinan yang Allah sebutkan. Yang pertama, yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh, punya hak milik di langit ataukah di bumi. Ini hak milik dia, dan Allah tidak bisa cawe-cawe terhadap hak miliknya. Maka ini layak untuk jadikan sesembahan di samping nyembah Allah. Maka Allah katakan, yang kalian sembah itu tidak punya hak milik di langit dan di bumi. Bahkan meskipun cuma satu zarah saja, tidak punya hak milik di langit, tidak pula di bumi. Semuanya milik Allah. Tidak ada satupun, satu titik debu pun tidak ada yang dimiliki oleh mereka-mereka yang dipuja-puja dan disembah-sembah selain Allah. Kemungkinan yang kedua, ya kalau tidak punya hak milik, minimal bersekutu dalam Allah dalam memiliki sesuatu. Minimal kalau ini ya, satu titik debu ini itu milik Allah dan milik sesuatu yang disembah tadi. Ya kalau enggak ini milik penuh, ya minimal bersekutulah, partner untuk memiliki satu sesuatu di langit atau di bumi. Dan Allah katakan yang kedua, ya, wa malahum fihima min syirkin, tidak ada mereka itu bersekutu dan berpartner kongsi sama Allah dalam memiliki satu titik pun dunia ini, baik langit ataupun bumi. Ya, kemudian yang ketiga, ya kalau tidak demikian, ya minimal kalau yang dipuja, yang disembah-sembah itu penolongnya Allah, pembantunya Allah. Sehingga meskipun Allah itu bos, tapi dia tetap membutuhkan pelayan. Jadi ada sisi kebutuhan. Sisi kebutuhan. Orang punya bos itu, bos butuh karyawan. Gak ada karyawan semua, dia gak bisa jadi bos. Maka ada kebutuhan terhadap karyawan. Nah, kok kemudian semua karyawannya itu kemudian nuntut satu hal? Ya harus dituruti. Ya. Kalau enggak nanti bubar semua, siapa yang bantu saya? Gitu kan? Maka minimal yang disembah selain Allah itu yang minimal pembantu dan pelayannya Allah, yang Allah itu punya hajat dengan pembantu pelayannya ini, sehingga kira-kira kalau pelayannya ini meminta sesuatu berkaitan dengan orang yang memujanya, dan pelayan ini mengatakan kepada Allah, ya Allah itu ampunilah dia lah, maksudnya kasihan, maka Allah sudah mikir-mikir, wah kalau ini tidak dikabulkan, wah ini bubar, siapa yang bantu ini, susah saya, repot nanti. Maka minimal dia statusnya adalah pembantu, pelayan yang dibutuhkan oleh Allah. Yang Allah itu kerepotan seandainya tidak punya pembantu dan pelayan ini. maka Allah katakan, wa malahum minhum min zahir. Mereka juga bukan pembantu dan pelayannya Allah. Allah enggak butuh mereka sama sekali. Maka yang kemungkinan yang keempat yang layak untuk jadikan sesembahan selain Allah itu minimal adalah ya punya hak untuk ngasih syafaat. Dan ngasih syafaatnya enggak perlu pakai izin-izin sebagaimana ketika di dunia orang itu ngasih syafaat tanpa izin. Ketika kita punya satu hajat ya, putus sama mau ngajukan proposal sama bupati langsung ditolak. Tapi kalau ada yang ngasih syafaat bapaknya Pak Bupati, maka bapaknya Pak Bupati ini akan nyampaikan proposal kita dan dia enggak akan minta izin sama anaknya. Dia akan ngomong sama anak, "Leh, sini leh. Tadi ini ada yang minta ini tolong digarap cepat ya." Enggak pakai minta izin. Enggak, udah datang, saya bisa ngasih syafaat? Nah, bisa ini? Enggak, langsung. Kalau syafaat di dunia, syafaat kepada para raja, para pejabat, para penguasa, itu syafaat tanpa izin. Syafaat tanpa izin. Maka yang minimal yang disembah untuk selain Allah itu punya hak syafaat, ngasih syafaat secara bebas, layak untuk disembah. Maka Allah katakan, wala tanfa'u syafa'atu indau illa liman adzinalah. Allah katakan syafaat di sisi Allah tidaklah manfaat kecuali orang yang Allah izinkan. Orang mau ngasih syafaat di sisi Allah minta izin dulu kepada Allah, ya Allah bolehkah saya ngasih syafaat, bolehkah saya berdoa memohon kepadamu untuk menyelamatkan fulan dan fulan, untuk memberi syafaat dulu, belum nyebut nama. Kita boleh, saya bisa memberi syafaat, minta dulu, minta izin dulu. Maka Allah katakan bahasanya segala sesuatu yang disembah selain Allah itu tidaklah punya satu pun dari empat kemungkinan ini. Jika demikian, layak kan jadikan sesembah? Tidak layak. Yang layak jadikan sesembahan selain Allah adalah orang atau makhluk yang punya satu dari empat kemungkinan. Dan Allah katakan tidak ada satu pun makhluk yang punya satu dari empat hal ini. Oleh karena itu, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, jika orang merenungkan ayat ini, maka ayat ini membedol kesyirikan dari hati seseorang sampai ke akar-akarnya. Kemudian yang terakhir, di antaranya Allah Subhanahu wa taala membuat banyak permisalan dalam Al-Qur'an sehingga dengan permisalan tersebut jelaslah kebatilan kesyirikan. Sebagaimana firman Allah, dan siapa yang menyekutukan Allah maka seakan-akan dia tersungkur, jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, otah wibirih, atau dibawa oleh angin, dimakan sahih ke tempat yang sangat-sangat jauh. Apa makna permisalan ini? Kata penulis, di sini Allah merupakan tauhid. Tauhid itu satu hal yang mulia, satu hal yang tinggi, berirtifa dan tinggi dan luas dan mulia. Karena sesuatu yang mulia identik dengan tinggi itu bersama Allah merupakan dengan langit yang tinggi, yang luas. Dan dalam tauhid itu terdapat kelapangan, kelonggaran, keluasan sebagaimana luasnya langit. Dan Allah merupakan orang yang meninggalkan tauhid, Allah merupakan dengan orang yang jatuh dari langit menuju tempat yang paling rendah. Kenapa? Karena orang ini yaitu orang yang meninggalkan tauhid, dia telah jatuh dari aujil iman, dari puncak iman menuju habidil kufri, menuju titik terendah yaitu kekufuran. Dan Allah merupakan setan, yang setan tersebut menggoda manusia, menyesatkan manusia sehingga melakukan kesyirikan. Allah merupakan bagaikan burung yang mencabik-cabik anggota badan orang tersebut. Dan Allah merupakan hawa nafsu yang ada pada seseorang, yang hawa nafsu ini akan menjauhkan seseorang dari kebenaran, Maka Allah serupakan dengan angin yang melemparkan seorang musyrik tadi ke tempat yang jauh. Inilah satu permisalan dari banyak permisalan dalam Al-Quran yang Allah sebutkan untuk menjelaskan batinnya kesyirikan dan meruginya orang musyrik di dunia dan di akhirat. Dan apa yang kami bawakan dalam kajian ini, dalam materi ini, berupa cara-cara Al-Quran untuk mendakwai manusia agar mengesakan Allah dalam masalah ibadah dan menunjukkan batilnya kesyirikan, apa yang kami sampaikan ini baru sedikit dari banyak cara-cara Al-Quran yang lain. Dan tidaklah kewajiban seorang muslim kecuali membaca Al-Quran dengan perenungan sehingga dia mendapatkan kebaikan yang banyak dan dalil-dalil yang memuaskan dan bukti-bukti yang terang yang bukti-bukti tersebut mengokohkan akidah tauhid dalam hati seorang mukmin dan mencabut dari hati seorang mukmin segala syubhat berkaitan dengan masalah tauhid. Kemudian terjadinya judul baru, terjadinya kesyirikan berkaitan dengan masalah tauhid uluhiyah. Seorang muslim dituntut atau diperintahkan setelah mengenal kebenaran, hendaklah dia mengenal kebalikan dari kebenaran, yaitu kebatilan, bukan untuk mengikutinya namun untuk menjauhinya. Bagaimana perkataan penyair, "Arabtu syarala li syari." Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukan keburukan. Lin lakini tawaqihi, namun untuk menjaga diri supaya tidak terjumus dalam keburukan. Dan sebagaimana apa yang dikatakan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'alu anil syarri makhafata an aqa'a fihi." Banyak para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. "Ya Rasul, amal apa yang masukkan surga? Amal apa yang paling Allah cintai?" dan seterusnya. Sedangkan aku sukanya aku tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, karena aku khawatir aku terjumus di dalam. Maka ini hadis ini dalil atau perkataan sahabat ini dalil. Biasanya orang itu bertanya dan belajar tentang keburukan supaya tidak terjumus ke dalamnya, itu satu hal yang masyru', satu hal yang disyariatkan. Demikian juga Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Yusyiku an tangkudo ural islami urwatan-urwatan." Hampir-hampir atau segera saja ikatan Islam itu akan terputus, ikatan demi ikatan. Kita nasa lebih Islam jika muncul generasi muda muslim man laya aris jahiliyah, yang tidak mengetahui keburukan, yang tidak mengetahui jahiliyah, yang tidak mengetahui kesyirikan dan segala perilaku jahiliyah. Dan sebelum itu semua, sebelum perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan Hudzaifah dan perkataan penyair, karena dia adalah syair di atas adalah syair jahili, syair penyair jahili ya, maka berkaitan dengan pentingnya mengetahui keburukan untuk menjauhinya sudah dikatakan oleh Al-Khalil Ibrahim alaihissalam alaihissalatu wassalam, "Rabbi ja'al hadzal balada amina." Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Maka ayat ini menunjukkan betapa nikmat aman adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat aman adalah nikmat yang sangat-sangat besar. Bahkan itu yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, nomor satunya adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri Mekah dijadikan sebagai negeri yang aman. Wajnubni wa baniya anak budal asna. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku jangan sampai menyembah berhala. Ini menunjukkan rasa takut Ibrahim dari kesyirikan. Maka kita punya kewajiban untuk merasa takut dari kesyirikan, takut untuk berbuat syirik. Sehingga ayat dijadikan dalil oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab Tauhid di bab Al-Khawf Minah Syirki. Kewajiban untuk merasa takut untuk terjumus dalam kesyirikan. Kenapa? Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala tersebut menyesatkan banyak manusia. Maka jika seorang itu takut dengan kesyirikan sebagaimana Ibrahim, maka gimana supaya tidak melakukan kesyirikan? Karena takut terjumus dalam kesyirikan, tahu apa saja bentuk kesyirikan. Maka lazim, maka konsekuensi dari takut terhadap kesyirikan adalah mengetahui bentuk-bentuk kesyirikan. Maka dari sini penulis berdalil dengan ayat ini, Nubni wa bani anak budal asnam. Bahasanya Nabi Ibrahim itu mengajarkan kita untuk belajar keburukan supaya bisa menjauhinya. Fahada, maka keterangan-keterangan di atas adalah alasan yang mengharuskan kita untuk memiliki rasa takut yang sangat tinggi terhadap kesyirikan, dan konsekuensinya kita perlu belajar sehingga tahu kesyirikan supaya kesyirikan tersebut bisa dijauhi oleh seorang muslim. Dan kesyirikan, apa definisi kesyirikan? Dan syirik adalah sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah. Kesyirikan adalah memberikan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Inilah makna syirik dengan makna sempitnya. Yaitu syirik dimaknai cuma syirik dalam uluhiyah, cuma syirik dalam ibadah. Adapun syirik dalam makna yang luas, kita bahas di pertemuan Jumat kemarin, kita bahas kitab al-wajibat, yaitu menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan hak khusus Allah, baik rububiyah, uluhiyah atau nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu syirik dalam makna yang luas. Maka ada syirik dalam rububiyah, ada syirik dalam uluhiyah, dan ada syirik dalam berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Namun ada juga pengertian syirik dalam makna sempit, yaitu dimaknai syirik itu hanya dalam uluhiyah, memberikan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik dalam pengertian sempit. Kenapa ada demikian? Karena inilah yang paling jadi masalah. Karena umumnya syirik adalah syirik dalam uluhiyah. Oleh karena itu sebagian ulama memberikan definisi syirik dengan definisi sempit, yaitu membatasi syirik hanya dalam syirik uluhiyah. Bukannya tidak mengakui adanya syirik rububiyah dan syirik dalam asma wa sifat, akan tetapi kenapa ada demikian? Karena untuk menunjukkan bahwa syirik yang paling sering terjadi adalah syirik dalam uluhiyah. Semacam berdoa, menyembelih, nazar, istighosah. Istighosah itu doanya orang susah, orang dapat musibah berdoa, itu disebut istighosah. Kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang tidaklah mampu diwujudkan oleh Allah. Dan tauhid adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Ini pengertian tauhid dengan makna yang sempit. Dan ada pengertian tauhid dalam makna yang luas, yaitu mengesakan Allah dalam hal-hal yang merupakan hak khusus Allah, yaitu rububiyah, uluhiyah, nama dan sifat Allah. Kenapa ada pengertian tauhid dalam makna yang sempit? Karena inilah yang ditekankan dalam dakwah para nabi. Tekanan dakwah para nabi adalah masalah ibadah. Dan tauhid itu adalah asal pada manusia. Pada asalnya manusia itu bertauhid. Sedangkan syirik itu adalah sesuatu yang muncul, yang baru, yang dulunya tidak ada. Bagaimana firman Allah, kana nasu ummatan wahida. Manusia itu dulu satu umat, yaitu dinan wahida. Umat di sini maknanya din. Karena umat dalam Al-Quran punya berapa makna? Empat makna. Salah satunya adalah din, agama. Kana nasu, dulu, kana, bukan dulu. Dulu manusia ummatan wahida. Agamanya sama, itu tauhid. Maka Allah mengutus para nabi, memberikan kabar gembira dan kabar ancaman, dan Allah turunkan bersama mereka para nabi kitab bilhaq, dengan hak, supaya nabi itu bisa memutuskan hukum di antara manusia dalam perkara yang mereka perselisihkan. Dan ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau katakan, kana baina Adam wa Nuh, jarak antara Adam dan Nuh adalah asaratu kurun, 10 kurun. Kurun di sini bisa dimaknai 100 tahun, bisa pula dimaknai generasi. Mungkin itu. Karena kurun dalam bahasa Arab punya dua makna. Bisa maknanya 100 tahun, abad, dan bisa maknanya generasi. Kulluhum 'alal Islam, semuanya berada di atas Islam, yaitu tauhid. Setelah itu kemudian punyalah kesyirikan, setelah muncul kesyirikan, Allah turunkan dan Allah kirim para nabi. Ibnu Qayyim mengatakan pendapat ini, yaitu penjelasan Ibnu Abbas, inilah penafsiran yang benar untuk ayat di atas, yaitu asalnya manusia agamanya sama, yaitu tauhid. Kemudian terjadi syirik, kemudian turunlah para nabi dan dikirimlah para nabi. Dan penjelasan ini juga dinilai adalah penjelasan yang benar oleh Ibnu Katsir di tafsirnya. Demikian yang kita baca sepekan pagi ini, kita lanjutkan pagi yang akan datang. Insyaallah ta'ala. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Bagaimanakah kita membedakan antara bertahap dalam dakwah, itu merupakan sikap fitnah, dan berani menyatakan kebenaran walaupun itu pahit? Ketika kita ditanya, maka kita katakan apa adanya meskipun itu pahit, meskipun konsekuensinya orang itu bubar atau memusuhi kita. Namun ketika kita berdakwah, maka yang kita sampaikan kepada orang lain itu bertahap. Sedikit ini dulu, baru itu. Namun ketika ditanya, kita enggak punya pilihan dan tidak bisa menghindar, padahal meskipun kita nilai ini sebenarnya belum saatnya. Namun ketika harus jawab, kita jawab apa adanya meskipun itu baik. Kemudian tentang hadis kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in atawabun, semua keturunan Adam itu punya banyak salah, dan sebaik-baik orang yang punya banyak salah adalah orang yang banyak bertobat. Nah, ini dilihatkan oleh Tirmidzi, demikian juga Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Al-Albani. Jika qada adalah mengerjakan satu ibadah di luar waktunya, apa istilah untuk mengerjakan pada waktunya? Ya, mengerjakan ibadah pada waktunya disebut ada. Ya, kalau dalam bacaan usolli itu ada istilah adaan lillahi ta'ala, dikatakan adaan karena ini di waktunya. Berkaitan dengan ayat wa malahu minhum min zahir, apakah malaikat juga tidak bisa disebut sebagai pembantu dan pelayan Allah? Malaikat membantu dan melayani Allah, namun Allah tidak butuh malaikat. Seandainya tidak ada malaikat, tidak masalah. Kondisinya adalah zahir, ini adalah penolong yang Allah itu berhajat kepadanya. Bagaimana karyawan itu nolong bosnya dan bos itu berhajat pada karyawannya. Bagaimana menyikapi orang yang mengatakan bahasanya dakwah tidak hanya dalam masalah tauhid saja, namun harus pada Islam yang sumun, yang sempurna, meliputi banyak aspek, sehingga sebaiknya kita tidak berkutat pada masalah tauhid saja. Benar, dakwah itu bukan hanya tauhid saja. Perkataan bahasa dakwah tidak hanya dalam masalah tauhid, itu benar. Islam yang harus kita dakwakan itu harus sempurna, benar. Namun mana yang diprioritaskan, mana yang didahulukan? Apakah didahulukan hindarkan rasa benci, hindarkan rasa ini, namun orangnya tetap menyembah kubur, ataukah mari kita perbaiki negara, mari kita mikirkan Palestina, rakyat jelata terus mikirkan Palestina, pusing. Ini urusan antara negara, itu butuh dana besar, yang punya negara itu butuh lobby tingkat internasional. Ini cuma lobby RT, bisanya lobby RT masa mau mikirkan lobby tingkat internasional. Dan mana yang paling ditekankan? Tauhid. Mana yang didahulukan? Tauhid. Namun apakah dakwah itu hanya tauhid? Tidak. Kita dakwah fikih, kita ajarkan maka kita ngajar fikih, mengajar thaharah, ngajar haid, ngajar masalah wudu, kita ngajar masalah akhlak. Ini dakwah yang sempurna. Dan mana yang ditekankan? Ketika kita bahas fikih, ketika ini ada terkait dengan masalah tauhid, kita tekankan tauhid. Bahas masalah akid, masalah akhlak, jika memang itu ada poin tentang masalah tauhid, kita tekankan. Di sini ada faedah penting tentang masalah tauhid. Ada subhat yang mengatakan, dan sebelumnya jangan sibuk dengan subhat, enggak habis subhat ada. Kalau orang itu sibuk cari subhat, sibuk cari subhat, enggak habisnya. Wah, tetap buka internet nyari subhat. Itu ada saja subhat, pemikiran enggak jelas, macam-macam ada terus. Bagaimana sikap yang benar? Sikap yang benar jika kita dapat subhat, tanyakan. Kalau kita ragu dan bimbang, kan jangan dicari. Kok enggak dicari? Kalau dicari enggak habis-habisnya. Setiap menit orang itu masukkan subhat baru di internet, di media dan macam-macam. Maka jangan sibuk dengan subhat. Maksudnya sibuk dengan cari-cari subhat dan sibukkan diri dengan yang manfaat. Kalau ada subhat baru dibahas. Jika kita kaum muslimin tidak mengikuti pemilu, maka nanti kemungkinan besar yang akan terpilih adalah orang-orang kafir. Apa ya benar? Oh, celaknya banyak muslim. Apakah muslim cuma hanya yang dari partai tertentu? Dan selain itu, bukan muslim. Ini takfiri. Ini takfiri. Menganggap yang namanya muslim itu caleg dari A, partai A dan B. Selain itu, tidak muslim. Takfiri ini. Maka nanti kemungkinan besar yang akan terpilih adalah orang kafir. Jika begitu, bagaimana Islam akan tegak di negeri ini? Jawabannya, alhamdulillah calak muslim banyak. Ya kan? Kemudian, jika kaum muslimin tidak mengikuti pemilu, insya Allah yakin 100% tidak semua kaum muslimin yang golput. Masih banyak yang nyoblok. Enggak perlu khawatir. Ini kekhawatiran ini benar. Jika 100% kaum muslimin enggak ada yang nyoblos. Tapi jika 100% kaum muslimin enggak ada yang nyoblos, pemilu akan diulang sampai puluhan kali. Karena untuk bisa jadi presiden pada target minimal sekian persen, ya kan? Kalau tidak gimana? Kan sampai diulang lagi kan? Oh, diulang. Diulang terus. Mana lafadz hadis yang benar, kulu bani Adam atau kulu bani Adam? Seingat saya lafadznya yang berkaitan dengan hadis tadi, kulu bani Adam. Apa hukum asi yang sudah dibotolkan? Apakah akan jadi satu nasab karena kepersusuan? Iya. Nah, karena itu fatwa para ulama mu'akhirin mengharamkan bank asi. Di barat itu ada bank asi. Di asi di ini kemudian di apa? Ya pokoknya ada bank asi. Nah, para ulama fatwa para ulama mu'akhirin itu mengharamkan bank asi. Kan ini bahaya, nanti ada orang beli asi ke bank asi ini dan di ini, maka jadi anak cepat susuan dan dia enggak tahu siapa ibu susunya. Susah. Ini merusak nasab. Ini merusak. Apa hukum istighosah bersama saat terjadi bencana? Tadi sudah sering kita sampaikan, yang namanya istighosah adalah doanya orang susah, orang sakit berdoa, itu istighosah. Orang banyak utang berdoa, itu istighosah. Orang itu istighosah memohon agar susahnya hilang. Kalau dia berdoa, dia terlilit banyak utang dan berdoa dan memohon kepada orang kaya yang semurah yang bisa ngutangi, itu boleh. Maka tadi disampaikan istighosah kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah. Adapun istighosah dalam istighosah di lapangan dan sebagainya, itu hakikatnya tahlilan besar-besaran. Nah, maka berkaitan hukumnya hukum zikir jama'i dan seterusnya, zikir bersama-sama, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkannya. Apa beda infak dengan sedekah? Infak itu maknanya adalah membelanjakan harta. Boleh jadi dalam hal yang haram, boleh jadi dalam hal yang mubah, boleh jadi dalam hal yang diperintahkan. Boleh jadi wajib, semacam infaknya seorang suami kepada istrinya, itu disebut infak. Nafkah. Itu disebut infak. Infaknya seorang suami untuk istrinya dan anak-anaknya, luas. Semua membelanjakan harta, beli permen, itu infak. Infak itu membelanjakan harta. Beli bakso itu infak sama tukang bakso dalam pengertian membelanjakan harta untuk beli bakso. Adapun sedekah, ya, maka sedekah itu ada dua macam. Ada sedekah wajib, ini sama dengan zakat. Dan ada sedekah mustahab, yaitu yang disebut oleh kita dengan sedekah. Maka sedekah itu semua bagian dari infak. Infak dalam pengertian membelanjakan harta. Dan itulah makna yang dipakai oleh para ulama. Apa yang harus kita lakukan jika bermakmum pada orang yang membaca doa kunut pada salat subuh? Apakah kita harus mengangkat tangan dan mengamininya? Demikian difatwakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu taala. Ketika seorang itu berkeyakinan kunut subuh itu tidak disyariatkan, namun dia makmum kepada orang yang kunut subuh, yang berkeyakinan disyariatkannya kunut subuh, dan itu adalah pendapat Al-Imam Syafi'i An-Nawawi, demikian juga yang lainnya, maka kata Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau katakan tidaklah dia angkat tangan dan ikut mengamin. Tapi kalau dia sholat sendiri karena keyakinannya tidak masuk, ya jangan. Tapi kalau dia bermakmum pada orang semacam ini, tidaklah dia mengangkat tangan dan turut mengamininya. Dan beliau katakan ini juga fatwanya Al-Imam Ahmad, padahal Imam Ahmad itu melarang kunut subuh. Apakah hikmah Allah menciptakan malaikat untuk menurunkan hujan, menyampaikan wahyu dan sebagainya? Padahal Allah bisa melakukan semua hal itu sekaligus tanpa malaikat. Ada banyak hikmahnya. Di antaranya Allah ciptakan malaikat yaitu makhluk yang kuat dan sebagainya. Maka jika makhluk ciptaannya saja demikian kuat, maka inginkan betapa hebatnya yang menciptakan. Itu di antara hikmah adanya malaikat. Di kamar saya ada kasur yang bergambar makhluk. Makhluk apa? Ini cuma bergambar makhluk. Batu juga makhluk. Bola juga makhluk. Harus jelas. Bikin pertanyaan itu yang lengkap sehingga memberikan gambaran yang utuh. Kalau ada kasur yang bergambar makhluk, makhluk apa? luas. Ya, sampaikan makhluk hidup. Nah, jelas. Itu cuma makhluk. Nah, itu makhluk hidup atau batu atau bola, gambar pohon, itu makhluk semua. Cukupkah hanya dengan menutupi dengan spray? Bolehkah tidur di atasnya jika sudah ditutupi dengan spray? Tanpa ditutupi spray boleh tidur di atasnya. Ya, karena dia muntahan. Dan menurut pendapat jumhurul ulama, benda yang ada gambarnya, jika dia statusnya dihinakan, maka itu tidak mencegah masuknya malaikat dan boleh dipakai. Dengan catatan, dalam kondisi dihinakan semacam keset, ada gambarnya, enggak masalah, tidak menyebabkan terhalangnya malaikat. Atau ada kasur yang dipantati, enggak masalah. Bahkan tidak ditutup spray enggak masalah, apalagi ditutup spray lebih baik. Ini kan pendapat jumhurul fuqaha. Dan di antara ulama mu'asirin yang berpendapat demikian, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan patut dibedakan dalam masalah gambar, ada dua hukum, ada dua masalah yang harus dibedakan, yaitu hukum menggambar dan hukum memanfaatkan benda yang bergambar. Maka memanfaatkan gambar yang bergambar makhluk hidup, jika dalam posisi dihinakan, hukumnya boleh dan tidak menghalangi malaikat. Dan ini pendapat jumhurul fuqaha wal jumhurul ulama. Apakah sunnah menyelisih jalan pergi dan pulang dari masjid berlaku untuk setiap kali pergi ke masjid? Demikian pendapat An-Nawawi. Dianjurkan untuk salat fardu atau bahkan jenguk orang sakit dan sebagainya, itu jalan perginya sama jalan pulangnya berbeda. Sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi di judul bab di Riyadhus Shalihin. Tapi pendapat yang paling kuat hanya adalah seperti yang dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin, ini adalah khusus untuk salat Id saja. Berkaitan dengan cetakan Al-Irsyad tadi, Al-Irsyad ila sahihil i'tiqad tentang hadis Hudzaifah, maka fata yudrikani, tapi di cetakan saya, cetakan Darul Ibnu Huzaimah, maka fata an aqafi, mana yang benar, ini merujuk kepada aslinya yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dilihat di sana, kalau gimana lafadznya di sana, maka itu yang benar. Bagaimana kepandangan Islam tentang wanita yang keluar malam untuk menuntut ilmu syar'i? Bahkan menurut pendapat yang paling kuat, perempuan itu boleh ke masjid itu kalau malam, tidak boleh kalau siang. Pendapat yang paling kuat, bolehnya perempuan itu ke masjid untuk sholat berjamaah dan mendapatkan ilmu ketika pengajian ada di sana, itu kalau keluarnya malam, berdasarkan hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari dan yang lainnya, dan tidak kalau siang. Maka jika ada perempuan yang ke masjid ya, sholat isya atau sholat maghrib, kemudian di situ ada pengajian di masjid, dia ikut dengarkan sampai isya, atau dia malam-malam ke masjid ikut sholat subuh, pada subuh ada kultum, ada ilmu yang bisa dapatkan, tidak masalah. Bahkan ya, pendapat yang kuat, izin perempuan untuk ke masjid itu tidak semua waktu, namun khusus malam hari. Apakah makan dan tidur adalah perkara mubah? Jika kita makan dan tidur dengan tuntunan Rasul, apakah berubah menjadi ibadah ataukah muamalah yang bernilai ibadah? Ini adalah perbuatan mubah yang bernilai ibadah. Dan tidak boleh menjadikan tidur itu sendiri sebagai ibadah. Karena ini bid'ah. Akan tetapi, jika tidur itu dilakukan dengan benar, maka dia menjadi bernilai pahala. Bagaimanakah hukum wasilah ibadah? Karena sebagian pelaku bid'ah mengatakan perbuatannya hanya wasilah ibadah. Wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah sama dengan amal-amal ibadah, ini tauqifi, sebenarnya harus ada dalilnya. Wasilah dalam artian wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah sama dengan amal-amal ibadah, semua harus ada dalilnya. Itulah yang dimaksud dengan al-aslu fil ibadah tahrim. Hukum asal ibadah adalah haram. Ada yang mengatakan bahwasanya umat Islam juga menyembah patung yaitu Ka'bah dan bukan menyembah Allah. Ada pula yang mengatakan umat Islam menyembah Ka'bah sebagai simbol dari Allah. Bagaimana cara menyikapinya? Jika ada umat Islam yang sholat menghadap Ka'bah dengan tujuan dia menyembah Ka'bah, dia musyrik. Dia musyrik dan bukan muslim. Dan siapa yang kemudian sholat menghadap Ka'bah dengan tujuannya Ka'bah itu diyakini sebagai simbol Allah, maka dia musyrik. Karena kiblat bukanlah kebajikan itu arah timur dan barat, dan ketaatan. Dan ketaatan dalam ini Allah perintahkan untuk salat menghadap kiblat. Ada dia ada kesamaan arah di antara hikmahnya. Bagaimanakah kalau kemudian tidak ada aturan arah? Tidak ada salat berjamaah, yang satu menghadap barat, yang satu menghadap timur, yang satu menghadap utara, yang satu menghadap selatan, yang satu kemudian menghadap tenggara, yang satu barat laut, adalah barat daya. Tidak ada kesatuan dalam ibadah. Maka itu adalah sekedar mentaati aturan Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah beribadah, sehingga kita punya kesamaan arah sehingga bisa dilakukan secara bersama-sama. Bukannya adapun orang yang menghadap salat menghadap kiblat tujuannya menyembah Ka'bah, musyrik dan bukan muslim dan bukan umat Islam. Maka dikatakan umat Islam menyembah Ka'bah. Oh, kalau itu dia niatnya menyembah Ka'bah, maka musyrik dan bukan umat Islam. Oleh karena itu ketika umat Islam diperintah untuk menghadap Aqsa, mereka menghadap Aqsa. Perintah kembali awalnya ketika sebelum hijrah kiblat kaum muslimin Ka'bah. Pindah ke Madinah, dipindah ke Aqsa, pindah ke Aqsa. Setelah itu, setelah 16 bulan atau 17 bulan setelah hijrah, diminta lagi menghadap ke Ka'bah. Ka'bah lagi. Seandainya sekarang diubah lagi, kita pun akan bersedia untuk berubah. Nah, sudah tidak ada Nabi masalahnya. Di markah Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa surat Saba adalah ayat yang menyebut akar kesyirikan. Saya baca di situ dua, ya saya Abdul Malik Ramadan. Apa hukum menonton pertarungan seperti kickboxing? Sekarang hukum acaranya dulu. Para ulama memfatwakan bahasanya bulat itu ada dua macam, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau itu pertarungan bebas, maka haram. Karena ini ngadu manusia. Termasuk juga tinju, maka itu ngadu manusia. Maka itu haram, bahkan sebab neraka. Karena nyiksa binatang aja masuk neraka, nyiksa kucing aja masuk neraka, gimana dengan nyiksa manusia? Apakah malah masuk surga? Oh, nyiksa kucing aja masuk neraka, masuk nyiksa manusia jadi masuk surga. Maka jika menyiksa kucing, perempuan yang menyiksa kucing masuk neraka, maka menyiksa manusia lebih-lebih lagi. Maka hukumnya haram. Maka para ulama memfatwakan, ulama mu'adzirin memfatwakan tinju, demikian juga gulat bebas, tarung bebas, hukumnya haram. Dan uangnya adalah uang haram. Dan itu bukan olahraga. Dan itu penyiksaan. Dan tidak boleh menamakan muslim, menamakannya sebagai olahraga tinju. Enggak boleh. Orang Islam tidak boleh menamakan olahraga itu penyiksaan tinju. Para ulama mengatakan tidak boleh disebut olahraga, itu penyiksaan, bukan olahraga. Olahraga itu bikin sehat badan. Kalau habis tinju sakit semua. Dikatakan olahraga, gimana? Katanya olahraga, kok malah sakit semua. Ini babak belur ini, harus masuk rumah sakit seminggu, harus ini terapi macam-macam, disebut olahraga. Mana olahraganya? Maka para ulama mengfatwakan, para ulama semacam di majma' fikih Islami di Robitoh atau di Oki menegaskan tidak bolehnya, haramnya menyebut hal ini sebagai olahraga. Ini adalah penyiksaan dan bukan olahraga. Dan ada pertarungan yang memang gulat yang memang ada aturannya, tidak bebas, maka ini boleh. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam satu riwayat bergulat dengan seorang musyrik, Ukanah dan yang lainnya. Maka hukumnya tergantung ini. Kalau ini adalah gulat yang boleh, maka nontonnya boleh. Jika tidak ada, selama tidak ada masalah yang lain. Namun kalau ini adalah gulat yang terlarang, maka menontonnya juga menonton hal yang terlarang dan tidak boleh. Apa hukum demonstrasi pada selain pemerintah? Jawabannya ini hanya menimbulkan madarat, menimbulkan madarat yang lebih besar daripada maslahatnya. Jika karyawan satu pabrik demo minta kenaikan gaji, itu malah dipecat semua, selesai. Mana yang lebih madarat bagi orang ini? Dia mana yang lebih manfaat? Dia gajinya semacam itu, kemudian dengan itu dia bisa hidup meskipun itu pas-pasan, atau malah nuntut demo yang ini biayanya enggak sedikit, butuh waktu yang lama, setelah itu hasil akhirnya dipecat semua. Ya, mana kayak manfaat? Jika kita bingung hukum satu masalah, maka kata Ibnul Qayyim di Ilamul Yaqin, jika kamu bingung hukum satu masalah, timbang manakah madaratnya dan manfaatnya yang lebih besar. Jika memang madaratnya lebih besar daripada manfaatnya, maka itu haram dalam syariat. Bagaimanakah hukum tawassul dengan orang soleh yang hidup dan hadir? Apakah terdapat perbedaan di antara para ulama? Jika yang dimaksud adalah minta doa kepada orang soleh yang hadir dan doanya itu untuk kepentingan diri kita sendiri, ada khilaf. Ini ada orang soleh dan kita minta kepada beliau agar beliau mendoakan kepentingan kita. Ini lagi lama kerja, tolong Ustaz doakan saya agar diterima kerja saya. Maka ini murni untuk kepentingan kita. Maka jika itu murni untuk kepentingan kita, sebagian ulama melarangnya. Itu Syekhul Islam Taimiyah. Syekhul Islam Taimiyah melarang minta doa kepada orang saleh yang murni, murni untuk kepentingan pribadi orang yang memintanya. Namun jika itu untuk maslahat umum, misalnya minta supaya turun hujan, ini maslahatnya untuk banyak orang, maka ini boleh. Tetapi insya Allah Ta'ala pendapat yang lebih kuat adalah tidak membedakan antara untuk kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan banyak orang. Apa perbedaan antara tawassul dengan Nabi dan tawassul dengan jah Nabi dan tawassul dengan cinta terhadap Nabi? Gini doanya, kalau orang itu tawassul dengan cintanya pada Nabi, ya Allah, ini aku mencintai Nabi-Mu dan mengikuti dan berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi-Mu, ya Allah, ampunilah diriku. Ini tawassul dengan rasa cinta kepada Nabi. Ya Allah, sesungguhnya Nabi-Mu itu punya pangkat dan kedudukan yang mulia di sisi-Mu, ya Allah, maka dengan pangkat dan kedudukan Nabi-Mu yang mulia di sisi-Mu, ampunilah. Ini tawassul dengan jah Nabi. Kemudian tawassul dengan Nabi, yaitu maksudnya tawassul dengan diri Nabi. Tawassul dengan diri Nabi, kalimatnya, ya Allah, dengan Nabi-Mu, ya, karena Nabi-Mu, ya Allah, ampunilah diriku. Karena Nabi Muhammad, ya Allah, dengan sebab Nabi-Mu, dengan diri Nabi-Mu, ya Allah, ampunilah. Ini tawassul dengan diri Nabi. Maka tidak ada tawassul dengan rasa cinta kepada Nabi, ini boleh dianjurkan. Tawassul kepada jah Nabi, kedudukan Nabi, ini bid'ah dan sarana syirik. Kemudian tawassul dengan diri Nabi, itu juga bid'ah dan sarana syirik. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.